marah dan cobaan. Oh, oh ampunilah kami atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Oh, bawalah kami kembali ke dalam jalan-Mu dan tuntun langkah kami Tuhan. Oh, lihatlah setiap hati yang memanggil nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa ini. Mentari di ufuk timur kini murung, terlihat bulan pun bersedih telah terselimuti awan gelap. Langit tak henti menangis diikuti guntur dan kilat. Demikian Tuhan marah pada dosa yang kita buat. Dulu dikala hujan begitu menyenangkan, namun kini gerimis pun sangat mengkhawatirkan. Air mata kesedihan teriakan minta pertolongan. Ini bukti bahwa Tuhan hendak memberi kita semua teguran. Bagi setiap insan agar berbalik padanya, maka Dia menguji lewat sebuah bencana. Dan setelah ini akankah kita sadar dan kembali kepada Dia dan bersandar. Pray for my land and pray for my country, and hear me sing for my city God. Amen. Ya Tuhan lindungilah tanah dan negeriku dari marah dan cobaan. Oh, oh ampunilah kami atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Oh, bawalah kami kembali ke dalam jalan-Mu dan tuntun langkah kami Tuhan. Oh, lihatlah setiap hati yang memanggil nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa ini. Lihatlah setiap hati yang memanggil nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa ini.